وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. طيب kita masuk bab baru, bab isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini al-ma'ruf bil Hattab rahimahullah taala. Babul asma'il 'amilati 'amalal fi'li. Bab isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il. Karena hukum asalnya yang beramal itu adalah fi'il. Nah, di sana ada isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il. Qala i'lam anna aslal amali lil af'ali. Ketahuilah bahwasanya hukum asal yang beramal itu adalah untuk fi'il. Seperti apa contohnya ya, Basufia? Ja'a Zaidun. Nah, amil yang merofakkan Zaidun adalah apa? Ja'a fi'il. Qala wa ya'malu amalal fi'li minal asma'i sab'atun. Dan yang beramal seperti amalan fi'il dari isim-isim ada tujuh. Ada tujuh isim yang beramal seperti amalan fi'il. Al-awwalu al-masdaru. Yang pertama adalah masdar. Masdar yaitu pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Urutan ketiga itu namanya masdar. Bisyarti ayyahulla mahallahu fi'lun ma'an au ma'amma. Dengan syarat masdar itu bisa ditempati tempatnya oleh fi'il bersamaan atau bersama ma masdariyah. Tadi kan madinya ma masdariyah. Yang disebut dengan masdar apa? Muawwal. An dan fi'ilnya, ma dengan fi'ilnya nanti menjadi masdar muawwal. Contohnya, yujibuni darbuka Zaidan. Apa artinya ya, Pak Alif? Telah mengagumkanku. Gak ada, ini fi'il mudhari ya, bukan telah. Mengagumkanku. Mengagumkanku pukulanmu kepada Zaidan. Nah. Mana masdarnya? Darbu. Zaidan dibaca nasab sebagai apa? Maful bih dari Zaid. Maful bih dari Dorb. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir kaf. Itu namanya idhafatul masdar ila fa'ilihi. Disandarkannya masdar kepada fa'ilnya. Anda perhatikan di sini masdarnya dorbu. Dorbu ini bisa digantikan. Tadi syaratnya apa? Tempatnya si masdar ini bisa digantikan dengan fi'il bersamaan atau ma. Berarti kita bisa menggantikan pada dorbuka ini menjadi yujibuni antadriba Zaidan. Ya, yujibuni antadriba Zaidan. Nah, antadriba ini bisa ditakwilkan menjadi masdar yaitu darbuka. Jadi barakallahu fikum, syarat masdar bisa beramal seperti amalan fi'ilnya adalah apa tadi? Masdar itu bisa digantikan dengan an dan fi'il atau ma dan fi'ilnya. Yujibuni wa nahwu yujibuni darbuka Zaidan. Ditakwil menjadi atau digantikan darbuka dengan yujibuni ma tadribuhu, yaitu tadribu Zaidan. Ingat, ma di sini adalah ma apa? Masdariyah, bukan ma mausulah atau ma yang lainnya. Taib, yujibuni darbuka Zaidan. A'rib ya Aba Abdillah. Zain. Yujibu. Marfu kenapa? Litajar rudihi anin nasib wal jazim. Terus wa nunu lil qaya wal ya. Fa'il kepriben? Ya-nya itu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam. Nah, darbuka. Darbu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa huwa masdarun ya'malu amalan fi'li. Di bawah ada di situ, antum tinggal lengkapi saja. Wa huwa mudhaf wal kaf kok fa'il kabeh kepripen ya fa'il kaf fa'il assalamualaikum ya nanti fa'il juga tapi jangan langsung fa'il dhamirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahali jarrin bil mudhaf na'am wa huwa min idhafatil masdar ila fa'ilihi. Jangan langsung fa'il. Ya. Kalau fa'il bukan dhamir nasab ya, atau dhamir jar, dhamir rafa. Robtu itu taknya baru fa'il. Nah, itu namanya idhafatu apa? Masdar ila fa'ilihi. Zaidan maf'ulun bih mansubun bi dar. Itu masdar, beramal seperti amalan fi'il. Qala wa huwa salasatu aqsamin dan masdar itu ada tiga bagian di sini keadaan. Yang pertama mudhafun, masdar mudhaf, samanya darbuka. Yang kedua munawwanun, masdar yang ditanwin. Wa makrunun bial, masdar yang diiringi alif lam. Ada tiga macam masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Mudhaf, ditanwin, dan diiringi alif lam. Qala fa i'maluhu mudhafan aktsaru min i'malil qismain Beramalnya masdar mudhaf lebih banyak dari beramalnya dua bagian yang lain, yaitu masdar ditanwin dan masdar ada alif lam. Kal misalaini, seperti dua contoh. Yang dimaksud dua contoh yang mana? Wabdillah. Ini darbuka bimaknaan. Yujibuni darbuka zaidan dan yujibuni darbuka zaidan. Baik. Banyak pemakaian atau beramalnya masdar yang mudhaf. Wa qawli ta'ala walau la daf'ullahi an-nasa. Mana masdar yang beramal dan mana makmulnya? Indak ya khana Aba Usman. Masdarnya yang mana? Daf'u. Masdar mudhaf kepada lafzul jalala Allahi. Idhafatul masdar ila fa'ilihi. An-nasa sebagai apa? Maf'ul bihi. Mana amilnya? Amil yang menasabkannya mana? Daf'u. Masdar. Ya. Nah, masdar dia. Berarti syaratnya tadi apa ya, Pak Ishak? Syaratnya masdar beramal tadi apa? An atau ma bisa menduduki kedudukan masdar. Anto. An dan atau. An dan fiilnya. Berarti apa takdirnya? Walau la daf'u an-nas diganti dengan apa? Walau la an yadfa'allahu an-nasa atau walaula ma yadfa'allahu an-nasa wa amaluhu munawwanan aqyasu. Beramalnya masdar di tanwin, dalam keadaan di tanwin itu lebih sesuai dengan kias. Beramalnya masdar di tanwin lebih mencocoki kias. Contohnya, au it'amun fi yaumin di masghabatin yatiman. Syaitnya mana masdarnya? Masghabah masdar. La at'ama yut'imu it'am. Maksudnya it'am, ditanwin. Mana makmulnya? Memberi makan. Mana makmulnya? Mana makmulnya, Abu Numair? Yatiman. Yatiman maf'ul bih dari it'amun. Nah, yatiman maf'ul bih dari it'amun. Ini it'amun tidak diidhofahkan, dia ditanwin. Wa amaluhu makrunan bi al-syadun. Adapun beramalnya masdar diiringi alif lam syad. Ganjil. Ya kaqaulihi dha'ifun nikayati a'da'ahu yahalul firara yurahil ajal. Yurahil ajal. Ini di sini tanwin yurahil ajal. Orang yang lemah untuk bisa mengalahkan musuhnya menyangka bahwasanya melarikan diri itu bisa menunda kematian. Nah, syahid min hadhihi min hadzal bait ya akhana Abu Zufar an-nikah ya masdar maf'ul bihnya a'da'ahu. Nah, a'da'ahu di situ maf'ul bih dari an-nikayah. Baik. Syarah Iqra ya akhana Aba Sofia. Qauluhu min mina itu nggak bisa, nggak ada alif lam min. Nah, ucapan beliau yang beramal seperti amalan fiil yaitu merofakkan fa'il ya, masdar merofakkan fa'il atau menasabkan maf'ul atau dorof dan jar majrur terkait berkaitan dengannya. Itu yang dimaksud dengan beramal. Ya, bisa merofakkan fa'ilnya atau menasabkan na'am atau bisa merofakkan naibul fa'il. Nah, itu nanti isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Istamir. Fali. Nah, ucapan beliau bahwasanya hukum asal dalam beramal adalah untuk fi'il, yaitu apa saja yang apa-apa yang beramal dari isim-isim itu karena keserupaannya dengan fi'il. Kalau ada isim beramal seperti amalan fi'il berarti ada keserupaan. Istamir. Wa qawluhu sab'atun wa hiya al-masdaru wa ismul fa'ili wa amsalatul mubalaghati wa ismul maf'uli wa sifatul musyabbahati tu musyabbahatu wasmul wasmut wasmut tafdili wasmul fi'li wa qad dakarohal musannifu ala hadad hadad tarkibi jada wairuhu salah satu tan maful bi wajada wairuhu salah satin luk salah satan wahya ismul masjari wadurfu wal jari wal majruru kok masrur wal jaru wal majrurul muqtamidani muqtamidani fa'ala hada takunu asyaratun tan asyaratan khabarnya. Baik, ucapan beliau sab'atun ada tujuh, yaitu masdar, isim fa'il, amsilatul mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdil, isim fi'il. Dan sungguh musannif telah menyebutkannya atas urutan ini, nanti akan datang dalam matan. Selain beliau menambahkan tiga lagi, yaitu isim masdar, ya. Bedanya apa masdar dengan isim masdar? Kenapa Isa? Isim masdar itu yang sama dengan masdar tapi hurufnya lebih sedikit. Ini berkurang dari huruf fi'ilnya. Seperti apa? Seperti tawaddu'a. Masdarnya apa? Tawadduan. Isim masdarnya apa? Wudu'an. Wudu itu isim masdar. Tawadduan itu masdar. Itu contohnya. Dorof, jar majrur yang memiliki iktimad, sandaran. Nanti akan datang insyaallah. Maka dengan hal ini jadilah 10. 10 apa? Isim yang bisa beramal seperti amalan fi'il. Sama dengan apa Isa? Wa innama lam yata'arrad ya'atarad bi'il musannifil musannifu fa'il musannifu li'ismil lismil lismil masdari linadrati linadarati i'malihi linadarati i'malihi bal man mana al basriyuna i'maluhu maf'ul bih i'malahu wa awwalu awwala yu'awwilu awwala awwala awwalu wa awwalu ma awhama dhalika walid darfi wal jarri jar panjang wal jari wal majruri li al muqtamidaini lil ikhtilafi fi i'malihima. Nah, hanya saja musannif tidak memasukkan, tidak menyebutkan untuk isim masdar karena jarang beramalnya. Nadarah, jarang beramal. Bahkan Basriyun melarang beramalnya. Lalu mereka menakwilkan apa yang mengesankan hal itu, mengesankan ada isim masdar beramal. Mereka takwil. Adapun untuk dharaf dan jar majrur tidak disebutkan oleh mu'alif karena khilaf, adanya ikhtilaf dalam beramal keduanya. Sehingga beliau sebutkan yang disepakati saja itu 7 isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Istamil. Al-awalu al-masdar. Al-awalu al-masdar. Al-masdar huwa ismul hadath al-jari al-fi'li. Wa makna jiryanihi al-fi'li. Jiryanihi al-fi'li. Istimaluhu ala ala jamin urutin nahu yuraktu darban akramtu ikraman fa darban wa ikraman mastaradu mustamilani ala jami'il hurufil fi'li. Ucapan beliau yang pertama adalah masdar. Masdar adalah isim hadas, isim yang menunjukkan perbuatan yang berlangsung atau berjalan di atas fi'ilnya. Makna berjalan di atas fi'il itu apa? Maknanya adalah isim itu mengandung semua huruf-huruf fi'il. Seperti dorobtu dorban, hurufnya apa fi'ilnya? Wabdillah dot ro ba, masdarnya dorban, sama ya. Akramtu ikraman, akramtu hamzah kaf ro mim, masdarnya ikraman, ada hamzah kaf ro dan mim juga. Maka dorban dan ikraman adalah masdar keduanya, mencakup semua huruf-huruf fi'il. Stamir kharaja kharaja ismul masdar fa inna wa indana isman dalam al-hadati lakinnahu la yajri ala al-fi'li nahwa qaitu ato'an fa ato'an ismul masdar dikuluhi min ba'di huruf al-fi'li wa huwa al-hamzatu al-mawjudatu fi fi'lihi والمصدر الجاري على أعطيت إنما هو الإقطاء تقول أعطيت إقطاء وقد تقدم نهر هذا في باب المقول المطلق. طيب. Maka keluar dengan masdar adalah isim masdar. Karena isim masdar itu walaupun dia isim yang menunjukkan atas perbuatan, akan tapi dia tidak berjalan di atas fi'ilnya. Artinya apa? Tidak tercakup semua huruf-huruf fi'ilnya. Seperti ato itu ato'an. Ato'an bukan masdar, tapi namanya apa? Isim masdar. Kenapa? Karena kosongnya ato'an dari sebagian huruf-huruf fi'il. Huruf ada berapa? Hamzah, ain, to, ya. Ato itu. Nah, yang tidak ada pada ato'an adalah apa? Al-hamzah yang ada pada fi'ilnya. Ato'an. Baik. Masdar yang berlangsung atau berjalan pada ato itu adalah i'ta'an. A'to yu'ti i'ta'an. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kamu katakan a'to itu i'ta'an. Baru itu masdarnya. Tadi juga sama. Tawaddo'tu wudu'an. Wudu'an masdar atau isim masdar? Masdarnya apa? Tawaddu'an. Nah. Baik. Masdar yang berlangsung pada a'ta itu adalah i'ta. Kamu katakan a'ta itu i'ta'an. Dan sungguh telah berlalu yang semisal ini dalam bab al-maf'ul mutlak. Stamir. Wabada'u fi'il madhi itu fathah. Baik. Musannif memulai dengan masdar karena masdar itu adalah asal fi'il. Masdar namanya masdar sumber. Jadi sumbernya kata adalah masdar. Nah, dalam pecahan-pecahan tasrifan itu yang sumbernya adalah masdar. Alas sahih. Menunjukkan adanya khilaf di situ. Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran tasrif apa? Dimulai dari apa? Fi'il madhi dulu. Fi'il mudhari, masdar. Nah, tapi menurut pendapat yang sahih, masdarnya, sumbernya kata justru apa? Masdar itu. Bukan fi'il madhinya. Stamir? Mudiyu Baik, ucapan beliau bersama an, yaitu an masdariyah, jika diinginkan dengannya untuk waktu yang telah lampau dan atau waktu yang akan datang. Pakai an. Kalau ingin apa? Lampau atau istiqbal. Terus? Ya, Pak Usman. Baik. Ucapan beliau bersama ma, yaitu ma masdariyah juga, jika diinginkan dengannya untuk al-hal. Wallahu a'lam bishawab. Naktari bihada barakatuh. Ini lampunya perlu ditambah ini, Pak. Gereng-gereng. Ngarai ngantuk. Bisa cuman kurang.